Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada hamba-hambanya, yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan hamba-hambanya yang Allah subhanahu wa ta'ala mencintai dan meridainya. Ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala. Tentunya kita memiliki cita-cita, dan di antara cita-cita kita yang paling tinggi adalah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita pada golongan hamba-hambanya yang diberikan kesabaran, ketegaran, dan keistiqomahan di atas agamanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia dan sempurna. Sampai malakul maut datang kepada kita karena utusan Allah tabaraka wa ta'ala dalam rangka menjemput roh-roh kita. Kita diberikan dan dijadikan sebagai orang-orang yang teguh, tegar, dan istiqomah di atas agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada cita-cita yang lebih tinggi. Tidak ada harapan yang lebih mulia dibandingkan dengan cita-cita dan harapan yang telah kita sebutkan tadi. Maka di antara upaya usaha yang kita lakukan adalah kita tidak merasa bosan, kita tidak merasa jenuh untuk kita meluangkan sebagian waktu dari waktu-waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita untuk kita itu mempelajari agamanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia dan sempurna. Terkhusus pada siang hari yang mulia ini, demikian juga waktu-waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita di masa yang akan datang, kita tidak bisa menjanjikan karena berbagai macam kesibukan, ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala, maka kita akan sama-sama mengambil faedah dari risalahnya Asy-Syaikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullahu ta'ala yang berjudul Bahjatul Qari bi fawaida manhajiyatin wa durusin tarbawiyah min kitabil i'tisam bil kitabi wa sunnah min sahihil Bukhari. Khana fillah hafidhakumullahu ta'ala. Di mana pada hadis yang pertama di dalam Kitabul I'tisam dari Sahih Al-Bukhari, kata Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Yahya bin Bukair qala haddatsana Laits an Uqail an Ibn Shihab قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه سمع عمر الغد حين بايع المسلمون أبا بكر واستوى على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشهد قبل أبو بكر فقال أما بعد فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده على الذي عندكم وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا لما هدى الله به رسوله. كذا الإمام بخاري رحمه الله تعالى telah menyampaikan hadis kepada kami, yakni Yahya bin Bukair. Kata beliau, telah menyampaikan hadis kepada kami Laits bin Sa'ad dari Uqail, dari Ibn Shihab. Kata Ibn Shihab rahimahullahu ta'ala telah mengkhabarkan kepadaku Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya beliau mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pada pagi hari tatkala kaum muslimin membaiat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu setelah meninggalnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, di mana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berdiri di atas mimbar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan bertasyahud. Yang demikian itu terjadi sebelum khutbahnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, amma ba'd, fakhtara Allah li rasulihi alladhi 'indahu 'ala alladhi 'indakum. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah memilihkan bagi Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sesuatu yang ada di sisinya di atas sesuatu yang ada pada sisi kalian. Yang mengisyaratkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih memilih apa yang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan dunia dan berbagai macam perhiasan yang ada di dalamnya. Selanjutnya kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, wa hadzal kitabul ladzi hadallahu bihi rasulakum. Kitab ini, Al-Qur'an ini adalah sebuah kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala menunjuki Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengannya. Fakhudhu bih, maka ambillah oleh kalian Al-Qur'an ini. Tahtadu lima hadallahu bi rasulah, niscaya kalian akan terbimbing, niscaya kalian akan tertuntun kepada perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala menunjuki, membimbing Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dengannya. Ikhwana fillah, hafidhakumullahu ta'ala, mengingatkan kepada kita terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam kitabnya yang mulia. Wa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Apabila mereka itu mau beriman sebagaimana imannya kalian, terkhusus adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib tahtadaw, niscaya mereka itu akan mendapatkan petunjuk. Sehingga tatkala kita itu ingin mendapatkan petunjuk, mendapatkan bimbingan, arahan dan tuntunan, selamat dan berhasil mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah, tentunya berjalan di atas jalan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah membimbing Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam di atas jalan tersebut. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh hafidhahullahu ta'ala, kana Umar radhiyallahu ta'ala anhu azimal manzilati inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa sa'iri sahabati radhiyallahu ta'ala anhum. dan adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang yang memiliki kedudukan yang tinggi, kedudukan yang agung di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sisi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dan di sisi mereka para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Walihada takunu lahum mawakifu fi waqtil jiddi lil idla'i bi ra'yihi fi mawakif katsiratin. Oleh karena inilah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memiliki sikap-sikap yang agung, sikap-sikap yang memuliakan. Tatkala, yakni pada kondisi-kondisi yang harus mengeluarkan ijtihadnya, yang harus memeras pikirannya, memiliki ide-ide, memiliki pemikiran-pemikiran yang mulia, jumlahnya banyak. Ikhwana fillah hafizakumullah ta'ala, minha fi kisati riddah, di antaranya adalah kisah, yakni fitnah yang terjadi di zaman kekhalifahan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak daripada kaum muslimin murtad. Fanafillah hafidhakumullahu ta'ala, kisah yang masyhurah. Wa minha anna awwala man bada'a bi bai'ati Abi Bakar huwa Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan di antara mauqif, sikap yang mulianya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau adalah sahabat yang pertama-tama yang memulai membaiat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Fahasama al-mas'alata kama fi hadis. Lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalatil ansar minna amirun wa minkum amir. Fa'atahum Umar radhiyallahu ta'ala anhu faqala ya ma'syar al-ansar. Alastum ta'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad amara Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu an ya umman nas fa ayyukum tatibu nafsuhu an yataqaddama Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Faqalatil ansar na'udzu billahi an nataqaddama Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu adalah golongan pertama atau orang yang pertama yang memulai membaiat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka dengan sikap Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, selesailah permasalahan yang itu kalau terjadi akan terjadi pertumpahan darah di antara para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sebagaimana apa yang dijelaskan di dalam sebuah hadis, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, orang-orang Ansar menyatakan, yakni para sahabat atau sebagian para sahabat dari Ansar menyatakan, di antara kami atau dari kami ada seorang amir, dan dari kalian pun seorang amir. Terancam terjadinya perpecahan, perselisihan, pertumpahan darah. Qana billahi habidakumullahu ta'ala. Fa'atahum Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pun datang kepada mereka para sahabat al-ansar. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, wahai sekalian para sahabat ansar, Tidakkah kalian itu mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh telah memerintahkan kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu untuk mengimami manusia. Menggantikan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai imam. Ini adalah isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengangkat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sebagai khalifahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, fa ayyukum tadibu nafsahu an yataqaddama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu? Siapakah di antara kalian yang suka, yang senang mendahului Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang kedudukannya, kemuliaannya telah tadi kalian itu ketahui? Faqalatil Ansar, maka yakni orang-orang Ansar, para sahabat dari Ansar menyatakan, na'udzubillahi an nataqaddama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita itu sampai memiliki sikap berani mendahului Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Selesailah masalah. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjadi apa? Pintu yang menutup berbagai macam kemungkinan-kemungkinan terjadinya kerusakan dan kehancuran. Celah yang dimana setan itu berupaya untuk memanfaatkan celah tersebut dalam rangka memecah belah, mengadu domba, menjadikan permusuhan dan peperangan terjadi sebagian muslim dengan sebagian yang lainnya tertutup. Khawanafillah habidakumullahu ta'ala, ini adalah merupakan salah satu mangkabah dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa fi hadzal hadits, sedangkan di dalam hadits ini, yakni hadits Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang dinukil oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, atau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya dari kitabul i'tisam ini, fil yaumi tsani ba'dal bai'ati sa'idal mimbar, yang demikian ini terjadi pada hari yang kedua setelah dibaiatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pun naik di atas mimbar, mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala hadhihi al-khutbatul 'azimah amma ba'd, fakhtara Allahu li rasulihi sallallahu alaihi wasallam alladhi 'indahu 'ala alladhi 'indakum wa hadha al-kitabu alladhi hada Allahu bihi rasulakum fakhudhu bihi tahtadu lima hada Allahu bihi rasulah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Selanjutnya Syekh hafizahullah taala menjelaskan, wa hadhihi wasiyatullah wa wasiyatu rasulih sallallahu alaihi wasallam fi ghairi ma munasabah. Wasiatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم, kitab Al-Quran ini yang Allah Subhanahu wa taala menunjuki, membimbing rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengannya. Wasiatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, fakhudhu bih, maka kalian ambil, yakni kitab tersebut. Apa buah yang akan kalian dapatkan tatkala kalian itu mengambil yakni kitab Al-Quran ilman wa amalan tahtadu lima hadallahu bihi rasulah. Niscaya kalian itu akan terbimbing, kalian itu akan tertuntun terhadap perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala menunjuki, membimbing Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengannya. Yang ini niscaya kalian itu akan terbimbing, tertuntun, terarah, selamat. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wasiat ini adalah sebagaimana wasiatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wasiat ini pula adalah wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sekali dua kali. Berkali-kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan. Sebagai contoh, kakaulihi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum ma intamassaktum bih lan tadillu ba'di abada. Aku telah tinggalkan pada kalian apa yang kalau kalian itu berpegang teguh dengannya, lan tadillu ba'di abada, niscaya kalian itu tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kitaballahi wa sunnati. Dan kitabullah Al-Qur'anul Karim dan sunnahku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kadzalika qauluhu. Demikian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menunjukkan ini adalah wasiat beliau. Amma ba'd, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah. Di dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, yani dalam khutbatul hajah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya sebagus-bagus ucapan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwana fillah hafidhakumullah taala, bahwa menunjukkan kepada kita bahwasanya mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, terkhusus dalam hal ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tidaklah mewasiatkan kecuali sebagaimana apa yang diwasiatkan oleh Allah, kecuali sebagaimana yang diwasiatkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan satu yang baru. Yani Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mewasiatkan kepada umat fi julli khutabihi yaqulu hadza alaihi salatu wassalam fayahuthu ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hampir keseluruhan khutbah-khutbah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengucapkan wasiat ini, menganjurkan untuk berpegang teguh dengan kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala. Selanjutnya kata Syekh hafidhahullah ta'ala, wa Umar radhiyallahu ta'ala anhu saraka hadzal maslaka fi tawjih an-nas ila tamassuk bi kitabillah. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu Di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ini berjalan di atas jalan ini. Yani mewasiatkan sebagaimana yang diwasiatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam memberikan bimbingan arahan kepada umat manusia supaya berpegang teguh dengan kitabillah. Kenapa? Fa inna fihi al-huda wan nur. Karena terdapat di dalam Al-Qur'an itu adalah al-huda, petunjuk, dan nur. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Maka tidak mungkin kita itu bisa terbimbing, tertuntun, tertunjuki kecuali dengan kitabullah Al-Qur'anul Karim. Dan mungkin kita itu bisa memilahkan, membedakan antara tauhid dengan syirik, antara sunnah dengan bid'ah, antara yang halal yang haram, antara maslahah dengan mafsadah. Ikhwana fillah hafizakumullah taala, kecuali dengan kitabullah Al-Qur'anul Karim. Kama qala alaihi salatu wassalam, wallahu, yani qad hada bihi rasulahu. Dan di mana Allah Subhanahu wa taala sungguh telah membimbing, menunjuki, mengarahkan, menuntun rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kitabullah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman. Demikianlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah kami wahyukan kepadamu ruham min amrina, yang dimaksudkan adalah apa? Kitabullah Al-Qur'anul Karim. Yang engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum diwahyukan kepadamu kitabullah, kamu tidak mengetahui apa itu kitab, apa itu iman. Nah, ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasannya sebagaimana apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di dalam khutbahnya, wa hadzal kitabul ladzi hadallahu bihi rasulah. Kitab Al-Qur'an ini adalah kitab yang Allah Subhanahu wa taala menunjuki, membimbing, menuntun, yakni rasulnya dengannya. Baik, wal kitabu wal Qur'an. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Akan tetapi kami menjadikannya nur, yakni Al-Qur'an itu sebagai nur. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang kami akan memberikan petunjuk dengan Al-Qur'an tersebut siapa saja yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam membimbing, menuntun, mengarahkan kepada jalan yang lurus. Siratillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Jalan yang Allah Subhanahu wa taala lah yang memiliki, atau jalannya Allah Subhanahu wa taala, dialah yang memiliki langit-langit dan bumi. Ala ilallahi tasirul umur. Syahid daripada firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan pokok pembahasan kita ini adalah, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Jadi Al-Quran itu nur, ikhwana fillah hafizakumullahu ta'ala. Sehingga kata Syekh, فَاللَّهُ سُبْحَانَهُ مَا هَدَاهُ إِلَّا بِفَضْلِهِ وَإِلَّا بِهَذَا الْقُرْآنِ. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menunjuki beliau sallallahu alaihi wa sallam kecuali dengan keutamaannya. Kecuali dengan Al-Quran ini. Ikhwana fillah, hafidhakumullahu ta'ala. Bukan karena kekayaan. Bukan karena keturunan. Bukan karena keilmuan. Bukan karena amalan. Bukan karena harta benda dan dunia. Seorang itu akan mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang lebih pandai daripada kita. Berapa banyak orang yang lebih cerdas daripada kita. Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan petunjuknya. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Asy-Syaikh hafizahullahu ta'ala. Fallahu subhanahu ma hadahu illa bifadlihi wa illa bihadzal qur'ani. Selanjutnya beliau menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Qul in dalaltu fa innama adillu ala nafsi. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila aku sesat, maka hanya saya itu adalah menyesatkan terhadap diriku sendiri. Wa inihtadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi. Dan apabila aku itu terbimbing, tertuntun, terarah, fa bima yuhi ilayya rabbi. Maka dengan sebab apa yang Rabbku wahyukan kepadaku. Bukan menisbahkan kepada harta, bukan menisbahkan kepada kecerdasannya, bukan menisbahkan kepada perkara-perkara yang lainnya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengajari nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa inihtadaitu فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ. Dalam ayat yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, اتَّبِئْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّي. Ikutilah wahai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, segala sesuatu yang telah diwahyukan kepadamu dari Rabbmu. Yani Al-Quranul Karim pada khususnya. Ikhwana fillah, hafidhakumullahu ta'ala. Dalam ayat yang lainnya. Wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladhi ja'aka minal ilmi malaka minallahi min waliyyi wala nasir. Dan sungguh apabila engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang kepadamu ilmu, apa akibatnya? Malaka minallahi min waliyyi wala nasir. Niscaya kamu tidak akan mendapatkan perwalian dari Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak pula mendapatkan pertolongan. Ikhwana fillah, hafidhakumullahu ta'ala. Dari sinilah Syekh menyatakan, Farrasulu sallallahu alaihi wasallam ihtada bihadal wahyi wattaba'a nususahu kama amarahu Allah. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbimbing, tertuntun, terarah dengan wahyu ini. Dan beliau mengikuti nas-nasnya, dalil-dalil yang ada padanya sebagaimana apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada beliau sallallahu alaihi wa sallam. Wal ummatu mukallafatun bidzalik kama amarahumullahu ta'ala. Demikian juga umatnya, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga seperti itu. Diperintahkan untuk mengikuti wahyu, mengikuti dalil-dalil yang ada di dalam kitabillah maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a." Qalilam ma tadzakkarun. Kalau dalam ayat tadi disebutkan ittabi' ma uhiya ilaika mir rabbik, maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah oleh kalian segala sesuatu yang telah diwahyukan kepada kalian dari Rabbmu. Mencakup Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan kepada seluruh umatnya. Ditegaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tattabi'u min dunihi awliya'a, dan janganlah kalian itu mengikuti yang lainnya. Ikhwana fillah, hafidhakumullahu taala. فكما أمر الله رسوله باتباع الوحي والاهتداء به أمر الأمة كذلك باتباع الوحي والاهتداء به. Kata Syekh, sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti wahyu dan menjadikan wahyu itu sebagai pembimbing, penuntunnya, pengarahnya, maka Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti wahyu dan menjadikannya sebagai pembimbing, penuntun, pengarah. Ikhwana fillah, habidakumullahu taala. Sehingga dari sini Asy-Syaikh mewasiatkan, "Fa'alaina ma'syaral muslimin an nahtadiya bi kitabillahi tabaraka wa ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam bisidqin wa ikhlasin wa jiddin wa azimatin wa laysa bil amani." Maka wajib atas kita wahai sekalian kaum muslimin untuk kita itu mengambil petunjuk dengan kitabullah Al-Qur'anul Karim, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan jujur. Dengan jujur. Kejujuran baik di dalam keyakinan, di dalam ucapan, dan di dalam perbuatan. Wa ikhlasin, dengan ikhlas, dengan kesungguh-sungguhan, bukan hanya dengan sebab angan-angan kosong, slogan-slogan yang manis. Mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah, hanya slogan-slogan semata. Tidak ada realita di dalam amalan, di dalam berbagai macam sikap, tatkala menghadapi berbagai macam permasalahan-permasalahan kehidupan. Tidak. Ikhwana fillah, hafidhakumullahu ta'ala. Bal nasdukullaha tabaraka wa ta'ala fil aghdi bihadzal kitabi wa bihadihi sunnah. Bahkan kita itu jujur. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam kita itu mengambil yakni kitabullah, yakni berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, jujur. Ilman wa amalan, zahiran wa batina. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh mereka para a'immatus salaf, bahwasannya salah satu ciri dari ciri-ciri ahlus sunnah yaktubuna ma'alahum wa ma'alayhim. Mereka itu menulis, yakni berbagai macam perkara yang menguntungkan mereka ataupun justru mengenai mereka. Seringnya kita ikhwana fillah hafidhakumullah berpegang teguh dengan Al-Quran wa sunnah tatkala itu sesuai dengan hawa nafsu kita. Tatkala sesuai dengan perkara-perkara yang menguntungkan terhadap kita. Tatkala tidak, maka seakan-akan kita itu melupakan terhadap itu semuanya. La ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala. Kama qala Allahu subhanahu wa ta'ala li 'abdihi Musa. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala yakni kepada hambanya, bukan Musa, yakni Yahya alaihi salatu wassalam. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Khudil kitaba biquwwah, yakni tatkala berpegang teguh dengan kitab was sunnah itu dengan kuat. Baik kuat ilmunya, kuatul ilmiyah wa amaliyah. Ikhwana fillah, hafidhakumullah ta'ala. Fayajibu an na'khudha bi jiddin wala bil wala yani bi istirkha'in wala bi istirkha'i wala tasahul wala taqlidil a'ma. Bukan kemudian mengambil berpegang teguh dengan kitab itu lemah, lembek. Bukan dengan pula bermudah-mudahan, menggampang-gampangkan. Bukan pula dengan ikut-ikutan, tidak. Nah saya hidup di tengah-tengah yang di komunitas salafin. Kalau saya enggak ikut mereka, saya enggak enak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena sudah terkadung, nah saya bagaimana? Qana fillah hafidhakumullah ta'ala, tidak. Bal alaina an natadabbara hadzal Qur'an. Bahkan wajib atas kita untuk mentadabburi Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an, memahami isi-isi daripada Al-Qur'an, murajaah Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an sesuai dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Hidupkan di yakni komunitas kita, yakni apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hamba-hambanya. Tidak diisi dengan qila wa qal. Tidak diisi dengan melihat si fulan telah beli apa, si fulan telah membangun apa, si fulan dapat yani duitnya dari mana. Lah. Sibukkan diri kita itu dengan ilmu berkaitan dengan harta Allah Subhanahu wa taala telah menjatah kepada kita masing-masing yang tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Tidak akan bertambah dengan menghalalkan berbagai macam cara. Tidak akan berkurang dengan sebab kita itu tidak mau mengambil kecuali apa yang menjadi hak kita dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala menghalalkannya. Ikhwana fillah, hafidhakumullah ta'ala. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Syekh. Bal alaina an natadabbara hadzal Qur'an kama qala ta'ala kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Al-Qur'an itu adalah sebuah kitab yang kami telah menurunkannya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni kepadamu. Mubarakun, yang kitab itu adalah kitab yang diberikan barokah. Apa tujuannya? Liyadabbaru, supaya mereka, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, mentadabburinya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan orang-orang yang diberikan akal yang sehat, supaya menjadi ingat dengan kitab Allah, Al-Quranul Kirim. Perkara-perkara yang demikian ini, ikhwana fillah, butuh terus kita ingatkan. Karena kesibukan kita dengan dunia, kesibukan kita dengan kerja, kesibukan kita dengan harta, terkadang kita menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang hafal Al-Quran, tapi akhlaknya jelek. Akhirnya berpikiran pintas. Yang penting akhlaknya. Lah, Al-Quran, akhlaknya diperbaiki. Karena banyak dari mahat-mahat ahlu sunnati wal jamaah sudah mulai melembek, berkurang ihtimamnya dengan apa? Al-Quranul Kirim. Ikhwana fillah, hafidhakumullahu ta'ala. Fal-Quranu unzila litadabburi wa tafakuhi fi. Di mana Al-Quranul Karim itu diturunkan tujuannya untuk ditadabburi. Tujuannya untuk dipelajari apa yang ada di dalamnya. Waman yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Maka barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan dia itu faqih di dalam agama. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepahaman kepada kita, satu ayat demi satu ayat, satu hukum demi satu hukum yang ada di dalam Al-Quran wa sunnah, maka ini adalah kabar gembira yang Allah subhanahu wa ta'ala mensegerakan kabar gembira itu bagi hamba-hambanya. Sebagaimana apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan di dalam hadis tadi, yufaqihu fiddin. Selanjutnya kata Syekh, fa'alaikum bihadzal kitab wa bihadhihi sunnati ihtammu bihima hifdzan wa tafaqquhan wasta'inu 'ala dzalika bil fiqhil khalis as-safi al-mustanad ila kalamir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa fiqhi salafi salih ridwanullahi alaihim. Maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan kitab Al-Quran ini, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ihtammu bihima, pentingkanlah, yakni keduanya. Perhatikanlah, pedulikanlah dengan kepedulian, dengan perhatian yang besar terhadap kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk hifdzan wa tafaqquhan. Subhanallah, ikhwana fillah, hifdzan wa tafaqquhan. Dihafal, kemudian dipelajari, dipahami apa yang ada di dalamnya. Sehingga dari sini orang tua mendukung berkaitan dengan tarbiyah anak-anak kita. Taib apa yang telah dilakukan dan terus diusahakan dari pihak mahatnya. Saling bahu-membahu. Wa nafillah hafidhakumullahu ta'ala. Wasta'inu ala dhalika. Dan berupayalah dalam rangka memudahkan menghafal dan memahami Al-Quran wa sunnah dengan yakni pemahaman yang murni. Sayyid yang disandarkan kepada kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam, pemahamannya salafus saleh ridwanullah alaihim, wa qad yakunu inda ba'di salafi syai'un min al-akhta, fanatarham alaihim wa na'tazir lahum walakin la nutabi'uhum. Terkadang pada sebagian syarat. Maknanya adalah beliau memerintahkan untuk teliti, hati-hati. Ya, sebagian daripada salaf ada yang kadang terjatuh pada kesalahan. Maka kita memohonkan rahmah atas mereka dan memberikan udzur kepada mereka. Akan tetapi kemudian tidak kemudian kita itu mencari-cari kesalahan mereka. Fakullun yukhadu min qawlih wa yuraddu. Illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap orang itu bisa diterima pendapatnya, ucapannya. Baik, bisa ditolak kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwana fillah, hafidhakumullahu ta'ala. Perhatikanlah wasiat-wasiat yang disampaikan oleh Asy-Syaikh hafidhahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada kita kepahaman dan kemanfaatan dalam rangka kita membenahi dan menguatkan serta menyempurnakan agama yang ada dalam diri-diri kita. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.